Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدٍ. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, dan juga kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, simbah nom, simbah tuo, para pendengar Radio Insani di 102.2 FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Yufi TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar berkenan untuk memberikan taufiknya, petunjuknya kepada kita, sehingga kita bisa meyakini, mengucapkan, mengamalkan segala macam keyakinan, ucapan, dan perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar berkenan memberikan taufik kepada kita, sehingga bisa meninggalkan segala macam ucapan, keyakinan, dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, pada malam hari ini kembali kita akan belajar kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih belajar ikhlas, atau lebih tepat adalah belajar niat. Dan hadis-hadis yang akan kita pelajari masih berkisar tentang pentingnya niat. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah ta'ala, kita akan membahas hadis yang ke-11 dari babil ikhlas wa ihdarin niyah, bab tentang ikhlas dalam beramal, berucap, berkeyakinan, dan juga bab tentang menghadirkan niat dalam setiap ucapan, dalam setiap keyakinan, dan dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Karena niat ini penting sekali. Niat ini sangat penting sekali. Sampai-sampai seorang ulama, beliau mengatakan, wa inni la uhadditsu bi haditsin li indahu niyyah. Sungguh aku suatu saat akan menyampaikan satu hadis. Membacakan apa? Hadis. Dan saya niatnya sudah bulat. Niatnya betul-betul sudah karena Allah Subhanahu wa taala. Uhadditsu bi haditsin, rubbama uhadditsu bi hadisin wali indahu niyah. Terkadang saya itu akan menyampaikan sebuah hadis, dan niat saya sudah mantap. Fa idza ataitu ba'dahu, tapi tatkala aku baru menyampaikan sebagian hadis, taghayyarat niyyati, ternyata niatku sudah berubah. Lonstan. Ternyata niatku sudah berubah. Hadis itu kan panjang. Baru sebagian dia sampaikan, dia sudah mengatakan kepada kita bahwasanya saya itu ketika akan menyampaikan satu hadis, niatnya sudah murni, ikhlas. Tapi ternyata baru beberapa kata dalam hadis itu, niatnya sudah apa? Berubah. Maka beliau mengatakan, فَإِذَا الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ يَحْتَجْ إِلَى النِّيَّاتِ. Oh, ternyata untuk menyampaikan satu hadis saja itu butuh berapa? Berapa niat? Niat yang banyak. Misalnya hadis innamal a'malu binniat yang dulu itu. Baru innama, waduh bengkok lagi, perbaiki lagi. Kalau kita terkadang ini sering memperhatikan gerakan tubuh. Salate apik, puasanya bagus. Akan tetapi orang yang paling berbahagia adalah orang yang senantiasa mengawasi gerakan hatinya. Mangkat ngaji ikhlas. Masya Allah. Kilometer pertama lolos. Tesih ikhlas. Neng dalan ketemu kancane. Wih, kowe mangkat? Iya. Ya mengko karo nyegah goreng sisan ya. Wes niate ganti nyegah goreng. Ya, Masya Allah. Subhanallah. Jadi hati-hati. Mungkin kilometer kedua sudah berubah niatnya. Itu perlu diperterus. Makanya ini pentingnya musahabatun niyah. Wah, berarti ustaz-ustaznya paling ikhlas. Justru karena saya menyampaikan ini adalah supaya saya teringatkan, ya. Dan kita saling apa? Saling menasehati. Terkadang awal duduk ikhlas. Menit pertama ikhlas, menit kedua ikhlas. Mungkin 10 menit sudah berubah lagi. Hati-hati, ya. Itu tingkat ulama saja kayak gitu. Ulama zaman dahulu, ya, pendahulu kita mengatakan begitu. Satu hadis ternyata untuk menyampaikannya butuh niat yang banyak. Allahumma musta'an, mudah-mudahan Allah memudahkan kita. Monggo, mari kita ini pada malam hari ini belajar ikhlas dan belajar niat. Hadis ke-11 sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan rahimahullahu taala, wa an Abil Abbas Abdullah ibn Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma, dari Abul Abbas, bapaknya Abbas. Siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah anaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Putra Abdul Muttalib. Berarti Abdullah bin Abbas itu cucu dari Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakek. Kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abbas itu apanya Kanjeng Nabi? Abdullah bin Abbas itu apanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sepupu. Ya, saudara sepupu, yaitu satu kakek. Dan kembali kita belajar seorang berkunyah dengan nama bapaknya. Abul Abbas. Namanya Abdullah, tapi kunyahnya siapa? Abul Abbas. Bapaknya Abbas. Kalau dulu kita pernah belajar An Abi Yazid, Ma'an bin Yazid, yang rebutan itu loh, uang sedekah di masjid. Masih ingat ya? Itu kan Ma'an bin Yazid. Kunyahnya Abu Yazid. Kunyah itu yang pakai abu-abu itu loh, ya, Abu Usama, Abu Abdurrahman, ya, gitu. Jadi ini sahabat pakai nama bapaknya untuk kunyah. Ya, kita tegaskan lagi bahwa di antara kebiasaan orang-orang Arab adalah menghormati bapaknya dengan menggunakan nama bapaknya sebagai nama anaknya. Ya, nama bapak kita misalnya Salim, basa Jawa ini Sugeng. Ya, kemudian bapaknya Muhammad. Ya, bapaknya Muhammad berarti misalnya kita Fulan bin Salim bin Muhammad. Nah, kita kasih anak kita nama bapak kita. Misalnya Salim begitu. Biar namanya sama dengan bapak kita. Maka enggak heran biasanya orang Arab itu Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. Ya, jadi tumpuk-tumpuk namanya. Karena saling menghargai. Abu Abbas atau Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang dia adalah ahli tafsir. Sebagaimana didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimhu ta'wila wa faqihu fid din. Ya Allah, ajarilah dia tafsir Al-Quran dan fahamkanlah tentang agama. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala, tentang apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala, yang maha suci dan maha tinggi. Kalau ada hadis diawali dengan kata-kata fima yarwi an rabbihi, berarti hadis itu adalah hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Apa bedanya dengan hadis biasa? Sebenarnya bagiannya Ustaz Abdullah Zain untuk menerangkan, kan, tapi enggak apa-apalah sekilas, ya. Bedanya dengan hadis biasa, kalau hadis qudsi ini, walaupun di sana ulama berbeda pendapat tentang hakikat hadis qudsi, akan tetapi hadis qudsi ini adalah hadis yang lafaz dan maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti saya katakan tadi, ya, ulama berbeda pendapat. Akan tetapi saya mengambil pendapat ini. Nah, nanti kalau njenengan ikut pengajian kemudian ada pendapat yang berbeda, ya tidak ada masalah, ya, karena memang ulama berbeda pendapat. Ya, saya katakan hadis qudsi itu bedanya dengan hadis biasa, kalau hadis qudsi itu lafadz dan makna, lafadz dan maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hadis biasa, ya, maknanya dari Allah, tapi lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Loh, kalau begitu apa bedanya dengan Quran, Ustaz? Quran itu kan lafadz dan makna dari Allah. Sebagaimana hadis qudsi, lafadz dan makna dari Allah. Apa bedanya dengan Al-Quran? Bedanya adalah hadis qudsi tidak mendapatkan pahala, atau hadis qudsi ketika membacanya tidak mendapatkan pahala sebagaimana pahala ketika membaca Al-Quran. Ini yang pertama. Ya, kalau Al-Quran apa pahalanya? Satu huruf dengan satu kebaikan, ya kan? Dan satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Itu kalau Quran. Tapi kalau hadis qudsi tidak. Ini yang pertama. Berarti pahalanya, pahala membacanya berbeda. Yang kedua, Al-Quran boleh dibaca di sholat. Nah, kalau hadis qudsi enggak boleh. Ya, enggak boleh dibaca di dalam sholat. Gitu. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu enggak akan ada yang bisa menandinginya. Makanya Allah tantang orang-orang kafir saat itu, orang-orang Quraisy saat itu, untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Mereka enggak mampu. Tapi kalau hadis qudsi tidak ada tantangan. Ya, tidak ada tantangan. Beda dengan Al-Qur'an. Ini paling tidak adalah apa? Tiga perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Sama-sama lafaz dan maknanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang satu pahala membacanya satu huruf menjadi dilipatkan sampai 10. Yang satunya tidak. Yang satu boleh dibaca di dalam salat Al-Qur'an. Hadis qudsi tidak boleh. Yang ketiga, Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menantang untuk didatangkan semisal Al-Quran. Sementara dalam hadis qudsi Allah tidak menantang. Ya, ini sekilas tentang perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi. Wallahu ta'ala a'lam bisawabi. Makanya dikatakan di sini, fima yarwi an rabbihi, tentang apa yang beliau riwayatkan sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha katabal hasanati wassayyi'at, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis segala macam bentuk kebaikan dan segala macam bentuk keburukan. Innallaha katabal hasanati wassayyiati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis segala macam bentuk kebaikan dan segala macam bentuk keburukan. Apa itu maksudnya nanti insyaallah. Thumma bayyana dzalika. Kemudian Allah menerangkan hal itu. Faman hamma biha. Ini ada yang tidak disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, wallahu taala alam. Nanti insyaallah akan saya sebutkan riwayat lengkapnya insyaallah taala. Faman hamma biha, barang siapa yang bertekad kuat untuk melakukan kebaikan. Ya, barang siapa yang bertekad kuat untuk melakukan kebaikan. Fa'amilaha, kemudian dia benar-benar melakukannya. Katabahallahu asra hasanatin, maka Allah akan menulis baginya 10 apa? 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai berapa? 700 kali lipat. Ila at'afin kathirah, bahkan lebih. Ya, contohnya apa? Sedekah. Diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamatsali habbatin. Permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah adalah seperti permisalan satu menanam sebuah biji, ya, menanam sebuah biji, ya, ambatat sab'a sanabila, dari satu biji itu tumbuh 7 pokok, 7 cabang, ya, 7 tunas, petung lenjer, ya, fikuli sumbuatin sab'a mi'atu habba, setiap lenjer berbuah 100 bulir, 100 biji. Berarti siji ping pitu ping 100. Berarti berapa? 700. Ya, ini al-hasanat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertekad melakukan kebaikan, kemudian dia benar-benar mengerjakannya, maka Allah akan tuliskan baginya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat atau lebih. Ya. Atau lebih. Ini yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in hamma bisayyi'atin." Dan apabila dia bertekad bulat untuk mengerjakan sebuah keburukan, falam ya'malha, tapi ternyata tidak jadi melaksanakannya. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. InsyaAllah. Maka Allah menuliskan baginya di sisi Allah, bagi orang tadi yang tidak jadi mengerjakan apa? Keburukan. Ya. Maka ditulis baginya oleh Allah di sisi Allah satu kebaikan sempurna. Satu kebaikan sempurna. Apa setiap orang yang tidak jadi melakukan keburukan pasti mendapatkan pahala yang sempurna, Ustaz? Jawabannya nanti. Walaupun secara ringkas tidak semua. Ya, tidak semua. Nah, jadi akan diperinci. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa in hamma biha, kalau orang itu bertekad untuk mengerjakan keburukan, fa'amilaha, kemudian benar-benar melakukannya, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah akan menulis sebagai satu kesalahan. Wahidah. Bukan dilipat gandakan menjadi berapa? 10 atau dilipat gandakan menjadi berapa? 700. Hadis ini hadis muttafaqun alaih. Lengkapnya hadis ini, ya, lengkapnya hadis ini, ada satu hadis atau lafaz yang ketinggalan. Di mana ketika kita baca lengkapnya hadis ini, kita nanti akan mendapatkan 4 pengelompokan. Akan saya bacakan, ya, hadis yang lengkap, ya, yaitu sama dari Ibnu Abbas. Innallaha katabal hasanati wassayyi'at tsumma bayyana dzalika. Sesungguhnya Allah menuliskan kebaikan, semua kebaikan dan keburukan, kemudian menerangkannya. Faman hamma bisayyi'atin. Ini yang belum ditulis. Barang siapa bertekad melakukan sebuah kebaikan, falam ya'malha, tapi tidak jadi mengerjakannya. Katabahallahu indahu hasanah kamilah. Maka Allah akan tulis baginya satu kebaikan sempurna. Ini kelompok yang pertama. Berarti orang yang berniat melakukan apa? Kebaikan tapi enggak jadi. Kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyruh asyruh hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin kathiratin. Dan barang siapa yang bertekad untuk mengerjakan sebuah kebaikan, dan dia kemudian benar-benar mengerjakan, maka dia apa? Ditulis baginya 10 kebaikan sampai 700 atau lebih. Ini kelompok yang kedua. Berarti orang yang melakukan apa? Kebaikan. Kelompok yang pertama tadi apa? Orang yang berniat melakukan kebaikan tapi enggak jadi. Yang kedua, orang yang berniat melakukan kebaikan dan jadi. Yang pertama pahalanya apa? Satu kebaikan, sempurna. Yang kedua, dilipat gandakan sebagai 10 kebaikan sampai 700 atau lebih. Yang ketiga, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Barang siapa yang bertekad untuk melakukan keburukan dan tidak jadi mengerjakannya, Allah tulis baginya sebuah kebaikan yang sempurna. Berarti yang ketiga adalah orang yang apa? Bertekad melakukan keburukan, ya, tapi enggak jadi. Enggak jadi karena apa? Karena takut kepada Allah. Itu yang dapat pahala. Arep nyolong ora sida. Kenapa? Takut kepada Allah. Mau ngumbi-ngumbi enggak jadi karena takut kepada Allah. Mau ngerokok enggak jadi karena mahal. Ini enggak dapat pahala. Ya. Gitu. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, wa in hamma biha fa'amilaha katabahullahu sayyi'atan wahidah. Kalau dia itu bertekad melakukan keburukan, kemudian jadi mengerjakannya, maka ditulis apa? Sebuah keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, atau riwayat ini dilanjutkan dalam riwayat Muslim, au mahahallahu, atau diampunkan. Ya. Orang yang mengerjakan ditulis satu kebaikan atau diampunkan. Jadi orang yang bersalah itu masih ada kemungkinan dia apa? Diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala yahliku 'alallahi illa halik. Sungguh tidak akan binasa seorang pun di hadapan Allah kecuali orang yang benar-benar celaka. Tidak akan binasa seorang pun di hadapan Allah kecuali orang yang benar-benar celaka. Lagi mana? Niat baik satu kebaikan. Niat baik enggak jadi kebaikan. Niat baik jadi 10, 700 dan seterusnya. Niat buruk enggak jadi satu kebaikan. Niat buruk dikerjakan satu keburukan atau diampunkan. Masya Allah. Makanya monggo bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, kita ini betul-betul perhatian terhadap bekal kita besok menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesepian di alam kubur. Kesepian di alam kubur niku kepripun? Kesepian di alam kubur itu ndak ada amalan yang menemani kita. Malah adanya ketakutan di alam kubur. Kenapa? Yang nemani itu amal keburukan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang mukmin masuk ke kuburan, masuk ke meninggal dunia, maka setelah dia masuk ke alam barzakh, selesai semua pertanyaannya yang lain, maka akan didatangkan seorang yang berwajah bagus. Siapakah engkau, kata seorang muslim tadi, yang berwajah bagus dan seakan-akan membawa aroma yang menyenangkan? Kata orang tadi yang berwajah bagus, saya adalah amal solehmu, ya, yang akan menemani kita. Tapi kalau seorang yang fasik, pendosa, na'udzubillahi min dzalik, atau munafik, dia akan ditemani oleh amal buruknya. Sehingga dia bangun, kaget melihat orang datang, ya. Siapakah anda, wajahmu buruk, aromamu membawa berita keburukan. Siapa kata orang itu? Saya adalah amal burukmu. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang amalan-amalan manusia. Ada 4 kelompok amalan. 1 niat baik, 2 niat buruk, 3 amal baik, 3 amal buruk. Dan semuanya itu diakhiri oleh Allah dengan kebaikan. Ya, diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Kalau berniat baik enggak jadi, dapat pahala. Kalau berniat buruk enggak jadi, jadi pahala. Kalau berniat baik dan jadi pahala. Kalau berniat buruk dan jadi dosa atau diampunkan. Dan Allah Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Akan tetapi kita tidak boleh membesarkan rasa harap tok, ngarep-ngarep pangampunane pun Allah Subhanahu wa taala, ndak boleh. Hanya seperti itu tok, ndak boleh. Kita juga harus mengiringi dengan rasa apa? Cemas. Gek-gek engko ra diampuni. Ya, khawatir kalau-kalau nanti tidak diampuni. Ini harus mengiringi senantiasa amalan seorang hamba. Ya. Maka apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama adalah dari sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, innallaha katabal hasanat wasayiat. Sesungguhnya Allah menulis segala macam kebaikan dan segala macam keburukan. Artinya apa? Seluruh kebaikan dan seluruh keburukan, amal baik manusia, amal buruk manusia, semuanya ditulis oleh Allah dengan teliti. Teliti sekali. Sampai-sampai nanti pada hari kiamat, ketika orang-orang itu menerima catatan mereka, mereka mengatakan sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, "Mali hadzal kitab?" Catatan apa ini? "La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira." Ini catatan apa ini? Semua amalan ada, ndak besar, ndak kecil. Semuanya ditampakkan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah sangat teliti dalam mencatat seluruh amalan hambanya. Entah itu kebaikan, entah itu keburukan. فَمَنْ يَأْمَلْ مِفْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَحْ. Barang siapa yang beramal sebesar dzarrah, kebaikan sebesar dzarrah, maka Allah pun akan mencatatnya. Dia pun akan melihat. Pasti orang itu akan melihatnya, melihat catatannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Dan barang siapa yang beramal keburukan meskipun seberat dzarrah, dia pun nanti pasti akan melihat. Semuanya tidak akan ditinggalkan. Ya, wa makana rabbuka nasiya. Allah tidak lupa perbuatan kita. Tapi kita sering lupa apa yang kita perbuat. Ya, Masya Allah. Entah itu perbuatan baik, entah itu perbuatan buruk. Terkadang mungkin panjenengan melakukan sebuah amal soleh saja sudah lupa. Wis sholat apa durung ya? Wis pirang rokaat gitu kan? Apalagi amal buruk. Tapi biasanya lebih cepat lupa itu amal buruk. Ini buruknya manusia ini. Dia lebih cepat lupa dengan amal buruknya dibandingkan dengan amal baiknya. Ya, amal buruknya cepat. Apa ya nyong ra tau lah kaya kue. Padahal sering. Nah, nek kaya kae lah nyong. Lah kalau seperti itu, saya enggak pernah melakukan itu, siapa bilang katanya. Lu saya melihat kamu dusta katanya. Bohong, itu mungkin orang lain. Dah lupa. Tapi kalau amal baik, nah itu baru saya iya, kalau itu saya ingat. Saya sudah haji 5 kali, umroh 17 kali, khatam sekian kali, sedekah sekian kali, kurban perasaan sekian kali. Masya Allah. Ya. Ingat. Padahal salah satu tanda kebaikan seorang adalah uktum min hasanatik kama taktumu min sayyiatik. Sembunyikan kebaikanmu sebagaimana kau menyembunyikan keburukanmu. Kita ini kadang cenderung pamer kebaikan. Kita ini cenderung apa? Cenderung pamer kebaikan. Kenapa? Ya itu tadi. Jiwa itu senang dialem. Jiwa, hati, itu senang dialem. Orang itu kalau, ya, saya itu dulu ya pernah hafal Quran. Wah, hafal Quran? Wih, hebat no. Begitu hebat no. Prata. Kelambine ketone apa? Sesek. Gitu ya. Awake ketone tambah gede gitu ya. Begitu. Jadi ya begitulah semasa muda dulu saya puasa Dawud. Wah, puasa Dawud. Wih, hebat sekali. Sekarang ya sekarang cuma Senin Kamis. Wih, masyaallah. Seneng ya. Jadi kadang orang itu merasa senang untuk dipuji. Itu tabiat. tabiat manusia. Ya. Makanya paling berat itu masalah niat, masalah ikhlas. Makanya kata seorang ulama, ya, ma'alajtu syai'an min niyati asyadda min niyati. Saya enggak pernah merasa lebih berat dibandingkan ngobati niat. Ya. Kemudian kata seorang ulama, asyaddu syai' 'alal qalb al-ikhlas. Seperti yang saya sering sampaikan, bahwasanya satu yang paling berat bagi hati itu adalah masalah ikhlas. Kenapa? Li'annaha au li'annahu laisa lahu nasibun. Karena kalau orang sudah ikhlas, itu atine ora entuk jatah. Hatinya enggak akan dapat jatah. Enggak akan dapat pujian. Ya, jadi merasa berat di hati. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita niat yang ikhlas dan bersemangat untuk melakukan amal kebaikan dan menghindari amal keburukan. Makanya kita nanti kenal ada hadis yang namanya hadis bitaqah. Ya, hadis bitaqah, hadis lembaran-lembaran catatan. Besok ada seorang di hari kiamat, walaupun hadis ini sebagian ulama mengatakan dhaif, ya. Lembaran-lembaran catatan, orang itu dibangkitkan dan ditampakkan baginya 99 catatan. Semuanya catatan buruk. Catatan satu panjangnya sejauh mata memandang. 99. Bayangkan. Sehingga ketika sudah diadili seperti itu, ditanyakan oleh Allah, orang itu sudah pokoknya dah, apa itu? Vonis, pokoknya sudah gak bakal bisa lolos. Karena pengadilannya satu persatu. Satu persatu. Ini 99. Di hadapannya catatan buruk. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Halaka min hasanah?" Kamu masih punya simpanan kebaikan enggak? Kamu masih punya simpanan kebaikan atau tidak? Lihat, Allah enggak lupa. Kata orang itu, "Ya tidak ya Allah. Saya enggak punya lagi sudah," katanya. Jadi 99 itu diletakkan di neraca, di timbangan. 99 di blek di sebuah daun timbangan, otomatis apa? Jeglek. Jeglek begini. Sudah. Sikit jelas neraka ini, kata orang. Ya, jelas neraka ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kamu masih punya simpanan kebaikan atau enggak?" Kata orang tadi, "Tidak, saya enggak punya," katanya. Kata Allah, "Bala. Bahkan tidak, kamu masih memiliki kebaikan." "Apa itu?" kata orang tersebut. Maka Allah mengeluarkan sebuah kartu kecil. Bitaqah. Kartu kecil. Ini sejilat catatan 99 panjangnya sejauh mata memandang isinya keburukan. Ini kartu kecil isinya apa? La ilaha illallah. Ini kamu masih punya kebaikan. Kata orang itu, "Ya Rabb, madza tasna bihadzal bitaqah min hadhihi sijilat?" Apa yang bisa berpengaruh atau apa pengaruh apa nilai kartu sekecil itu dibandingkan dengan 99 catatan semuanya keburukan sejauh mata memandang? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Supaya tidak ada satupun hambaku yang terzalimi." Allah enggak lupa kebaikan kita. Allah tidak lupa kebaikan kita. Maka satu kartu kecil tadi diletakkan di daun timbangan. Masya Allah. Maka jomplanglah kalimat la ilaha illallah. Allah enggak lupa. Maka sekecil apapun kebaikan, usahakan kerjakan. Sekecil apapun kebaikan, kerjakan. Kalau kita masih apa? Sempat. Dan ikhlaskan. Karena mungkin itulah yang akan bisa menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua dan seterusnya insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bisa menjaga keikhlasan kita. Dan apabila kita terjerumus ke dalam kesalahan, maka mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita. Allahumma Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.